Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Sini kita akan meneruskan pembahasan tentang al-kabair. Ya, dosa-dosa besar, dan kita akan menutup pembahasan yang lama sebenarnya ini. Ya, buku yang banyak bab-babnya tentang al-kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, dan insyaallah kita akan menyelesaikan setelah yakni terhenti beberapa saat. Bab yang terakhir di buku beliau yakni Al-Kabair. Bab yang kita sudah membaca sebagian ya. Bab ma ja'a fi ukhuwatil Islam. Bab apa yang datang menjelaskan tentang persaudaraan di dalam Islam. Wahakil muslim alal muslim, dan hak muslim terhadap muslim yang lain. Ini sebenarnya tidak termasuk dari dosa besar, tapi di sini beliau menyebutkan bab masalah ini tentang pentingnya masalah persaudaraan. Ya. Sebelumnya kalau kita mempelajari bahwa Al-Kabair ini beliau insya Allah mengambil faedah dari buku-buku yang lain dari para ulama sebelumnya. Yang lebih masyhur buku-bukunya seperti ya Az-Zawajir yang ditulis oleh Imam Al-Hizami, atau Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, demikian juga ulama yang lain. Sebutkan di antara dosa besar, dan panjang kita membahas masalah itu. Babnya banyak sekali. Yang kita akan tutup pada hari ini insyaallah. Yang pertama dosa besar adalah syirik. Kemudian juga berdusta, demikian juga ghibah, kemudian mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara manusia. Ya, demikian juga seorang yang dia itu orang lain tidak selamat dari lisannya, dari ucapan dia. Ya. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disebutkan di bab ini tentang persaudaraan di dalam Islam, apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Kemudian juga disebutkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mu'min terhadap mu'min yang lain itu seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga disebutkan permisalan mu'min terhadap mu'min yang lain di dalam kecintaan mereka itu, dan kasih sayang mereka seperti jasad yang satu. Apabila salah satu sakit, ya maka semua jasadnya itu dalam keadaan tidak bisa tidur dan dalam keadaan demam bisahari wal huma. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu, jangan kalian saling hasad satu dengan yang lain, dan jangan kalian saling membenci. Kemudian berikut yang akan kita sebutkan di sini tiga hadis yang masih tersisa di buku ini. Wa la huma, dan dari keduanya, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, An Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga dari Imam Nawawi juga di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala di Jami' Al-Ulum wal Hikam, termasuk buku yang paling bagus di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi Syafi'i ya. Ya. Yang mensyarah buku beliau Arba'in Nawawi yang paling bagus ulama Hanabilah, Imam Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Sebutkan di halaman 411. Dan di sini adalah hadis yang ke-36 di Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu ada 42 hadis. Imam Rajab menyempurnakan menjadi 50 ditambah 8 hadis oleh beliau. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Arba'in Nawawi. Demikian. Sebutkan di Arba'in Nawawi dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun di sini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak mendzaliminya. Wala yuslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ya, tidak kemudian diserang pada musuh supaya dibantai atau dibunuh atau disiksa, tidak. Harus menolong, bukan kemudian malah diserahkan pada musuh. Bahkana fi hajatin akhihi, fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang dia itu membantu keperluan saudaranya di dalam hajat saudaranya, ini membantu saudaranya, maka Allah di hajat dia, ini Allah akan membantu keperluan dia. Wa man faraja an muslimin qurbatan min qurabi dunya, barang siapa yang menyelesaikan membantu dari seorang muslim qurbah, kesulitan yang sangat dari kesulitan dunia, faraja Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia dari kesulitan yang sangat, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Aman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib atau kesalahan seorang muslim, satarahu Allah yaumil qiyamah, Allah akan tutupi kejelekan dia pada hari kiamat. Disebutkan tentang syarahan di sini, ya, tentang qurbah di sini. Kenapa lafadznya di sini, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan yang sangat saudaranya di dunia, maka Allah selesaikan atau Allah berikan jalan keluar kesulitan dia pada hari kiamat. Kenapa enggak disebutkan Allah akan memberikan jalan keluar dia itu dari kesulitan dunia dan akhirat, tapi cuma yaumil kiamat saja? Ya, disebutkan para ulama, ya, karena lafadznya itu kalau kita perhatikan, kalau kita belajar hadis ini, barang siapa yang dia itu memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah mudahkan kesulitan dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya di dunia, Allah tutupi kesalahan dia di dunia dan akhirat. Tetapi untuk qurbah ini, kesulitan yang sangat ini, lafadznya adalah barang siapa yang memberikan jalan keluar kesulitan yang sangat saudaranya, maka Allah akan berikan jalan keluar dia dari kesulitan yang sangat di hari kiamat saja. Tidak ada dunianya. Sebenarnya di sini ya oleh Ibnu Rajab alhamdulillah taala, apa rahasianya? Di dalam lafaz ini cuma menggunakan kesulitan dia yang sangat di akhirat. Jawabannya ada dua. Ya. Ini perkara-perkara yang kadang kita tidak terlalu perhatikan. Seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Pernah kita sebutkan, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, ada wawunya. Tapi untuk orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat, tidak ada wawunya. Wawunya. Apa rahasianya? Sebutkan rahasianya adalah kalau yang penghuni surga itu ada wawu, karena apa? Karena ada kesulitan, tidak langsung ke surga, enggak. Tapi ada nanti apa itu, hisab, ada nanti kisos, ada kemudian ini kemudian masuk surga. Tapi kalau orang kafir, dia langsung. Demikian sebenarnya menyebutkan, ini cepat. Demikian juga di sini. Untuk yang sitr tidak ada tulisan dunia. Untuk yakni kesulitan tidak ada dunianya. Adapun kalau qurbah ini ada apa? Tidak. Yakni apa? Disebutkan di situ akhirat saja. Kalau yang dua tadi ada dunianya. Sebutkan bahwa kesulitan yang sangat itu anal al-qurba hiya sada'id azimah, kesulitan yang sangat. Kenapa di dalam hadis tadi tidak disebutkan min qurabi ad-dunya wa yaumil qiyamah? Kenapa enggak ada dunianya disebutkan? Innal qurba wa laysa kullu ahad yahsulu lahu dhalika fid dunya bi kalamil ihsar wal aurah. Jawaban yang pertama adalah tidaklah setiap orang itu mendapatkan kesulitan yang sangat di dunia. Sehingga lafadznya tadi demikian. Adapun untuk aurat, setiap orang tidak ada yang selamat dari yakni kesalahan. Demikian juga tidak selamat dari kesulitan, semuanya mengalaminya. Ini jawaban yang pertama. Itu. Ya. Jadi yang namanya qurbah, kesulitan yang sangat itu tidak semua orang mendapati di dunia. Berbeda dengan apa? Adanya kesalahan atau aib, kejelekan dimiliki, setiap orang mendapati. Demikian juga kesulitan, ya. Setiap orang mendapati, tapi yang qurbah itu tidak setiap orang mendapati. Sehingga lafaznya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Berikan jalan keluar dia dari qurbah hari kiamat. Demikian. Jawaban yang kedua, yaitu apa? Kesulitan yang sangat itu, apapun yang di dunia itu, apapun kesulitan yang sangat di dunia itu tidak ada bandingannya dari kesulitan yang ada di akhirat. Oleh karena itu hadis tadi sebutkan di akhirat saja. Yaitu apa? Wakila li anna karabat dunya. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya kesulitan di dunia itu binisbah kalau dibanding ila kurabil akhirah, karabil akhirah, kesulitan yang sangat di akhirat ala syaih, seperti tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Allah menyimpannya nanti untuk akhirat. Paham? Demikian. Jadi ini lafaz ini dipahami kalau orang memperhatikan lafaz hadis. Ya, kalau kita perhatikan lafaz hadis di sini, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Lihat hari kiamat saja, ya enggak? Wa man yasara an ala mu'sirin yasara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ada dunia ya kan? Wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Ada dunia ya kan? Kalau yang tadi qurab enggak ada. Cuma Nabi sebutkan ya. Nafasa Allahu anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah saja. Apa rahasianya tadi? Kemudian lafaz wa man satara musliman, paham? Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, Allah tutupi kesalahan dia pada hari kiamat. Ini juga ada perincian. Disebutkan oleh Ibnu Rajab juga bahwa manusia itu ada bermacam-macam. Tidak setiap orang itu kita harus menutupi kesalahannya. Paham? Ada bahkan yang dia itu wajib untuk kita menyebutkan kesalahannya. Oleh karena itu beliau menyebutkan wa'lam annanas ala durbain. Ketahuilah sesungguhnya manusia ada dua jenis. Yang bisa ditulis tentang menutup aurat, menutup kesalahan saudara itu ada dua jenis. Yang pertama, man kana masturan la yu'raf bi syai'in minal ma'asi. Keadaan seorang yang dia itu tertutup, tidak dikenal dengan kesalahan. Ya, seseorang yang dia itu terjatuh kepada kemaksiatan dan dia tidak menampak-nampakkan. Maka seperti ini bagaimana kita menutupinya? Paham? Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang itu menyebarkan kesalahan orang yang beriman, maka dia mendapatkan siksaan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisyata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Harusnya dia menyembunyikan kesalahan saudaranya yang dia itu malu-malu melakukan kemaksiatan. Manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya, tiba-tiba dia melihat kesalahan saudaranya dia malu-malu. Maka wajib untuk dia menutupinya. Barang siapa menutupi kesalahan saudaranya, Allah akan tutupi kesalahan dia di dunia dan akhirat. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah mankana mustahiran bil ma'asi, orang yang dia itu terkenal maksiat, tidak malu-malu maksiat, maka ini kadang wajib kita menyebutkan. Karena situ ada hadis, kullu ummati mu'afa, Nabi SAW mengatakan setiap umatku itu dimaafkan. Ilal mujahiri, kecuali orang yang menampak-nampakkan kesalahan, berzina terang-terangan, mabuk terang-terangan, ya demikian juga merampok, ya seperti ini orang yang seperti ini harus dijelaskan orang ini jelek dan sebagainya. Umumnya dia mau menikah sebutkan ini orang ini jelek demikian juga. Paham? Jadi barang siapa yang menutupi di sini adalah dari perincian. Kemudian berikutnya hadis yang kedua beliau menyebutkan. Walahu maswal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Anas marfu'an dari Anas Malik radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawi hadis ini. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Hadis nomor ini 13. Di sini halaman 148. Ya, hadis Anas Malik radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman salah seorang kalian sampai mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Hadis Bukhari Muslim. Disebutkan dalam tambahannya hadis yang lain minal khair, dari kebaikan. Ketika saudaranya, ketika dia mendapati dirinya mendapatkan kenikmatan, dia ingin saudaranya mendapatkan itu juga. Demikian juga ketika dia dalam keadaan kesulitan, dia tidak ingin juga saudaranya dalam keadaan kesulitan juga. Tidak beriman di sini, ini tidak beriman dan dengan keimanan yang sempurna. Ya, kadang-kadang seseorang hasatkan itu. Apakah berarti tidak iman? Dia itu beriman, tapi imannya adalah kurang. Kemudian wa'il Bukhari anhu marfu'an, dari Imam Bukhari Allah Ta'ala anhu, yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, dzaliman aw madzluman, dia sebagai orang yang zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dari sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, in kana dzaliman, apabila orang ini zalim, kaifa ansuruhu, bagaimana aku menolongnya? Kalau orang yang dizalimi, ya kita tolong, jelaskan dia dizalimi, disakiti, dipukul, kita tolong dia. Ya. Sekarang ini orang yang zalim ini, bagaimana kita menolong dia? Allah Nabi mengatakan, tahjuzuhu, kamu menghalangi dia, wa tamna'uhu, engkau melarang dia minadzulm, dari perbuatan zalim itu. Fadzalika, maka itu nasruka iyyahu, pertolonganmu kepada dia. Ya, dengan kita menghalangi dia, jangan kamu menyakiti orang tersebut. Ini termasuk kita menolong dia. Kemudian beliau mengakhiri, Allah Ta'ala alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang lebih tahu. Ini selesai pembahasan Al-Kabair, ya. Sebenarnya pembacaannya panjang ini Al-Kabair, dan beliau akhiri dengan hal tersebut sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, insyaallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.